بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنواصل الحديث عن محاسن الإسلام، وكنا قد توقفنا عند مسألة أن الإسلام يعصم أو يحترم ويعظم الأموال والدماء والأعراض المعصومة، ومن هنا نقول إن الإسلام نبذ العنف بجميع صوره. العنف أو ما يسمى بالعصر، ما يسمى بالمصطلح العصري الإرهاب، هذا الشيء مذموم في الإسلام وحذر منه الإسلام، وبين علماء الإسلام أن هذا الشيء ليس من الإسلام ولا من أخلاق المسلمين، ولا سيما مع ما ترونه من أنواع خطيرة جدا من أنواع العنف، من القتل والذبح والتشريد وإثارة الذعر وانتهاك الحرمات وخروج على جماعة المسلمين والتفجير، هدم المنشآت، هدم المنشآت وقتل العساكر وتكفير الحكام، هذا كله ليس على طريقة علماء المسلمين. تكفير الحكام مطلقا وغير ذلك كله ليس على طريقة علماء المسلمين وليس من هدي الإسلام. الإسلام جاء بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاء بالجدال بالتي هي أحسن، لم يأتي بمثل هذه المظاهر التي تشوه الإسلام وتغير صورته الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan tentang mahasinul Islam, keindahan-keindahan Islam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah berakhir pada pembahasan bahwa Islam melindungi harta, Islam melindungi darah dan kehormatan. Dari sini kita mengetahui bahwa Islam benar-benar jauh dari radikalisme. Islam benar-benar jauh dari terorisme dengan berbagai bentuknya. Islam memperingatkan umatnya dari perbuatan tersebut, sebagaimana pula para ulama Islam telah menjelaskan bahwa radikalisme dan terorisme bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari akhlak kaum muslimin. Radikalisme, terorisme, penghancuran gedung-gedung, keluar dan memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin, melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, peledakan-peledakan, pembunuhan terhadap tentara dan yang semisalnya, semua ini bukan bagian dari Islam. Para ulama Islam benar-benar menjelaskan bahwa Islam jauh dari semua itu, karena Islam adalah agama yang penuh hikmah. Islam adalah agama yang mengedepankan al-maw'idah mengedepankan nasihat dan pembelajaran, dan Islam juga menggunakan metode al-jidal billati hiya ahsan, diskusi, debat dengan cara yang terbaik. Radikalisme dan terorisme benar-benar mencoreng keindahan Islam. Radikalisme dan terorisme sungguh merubah wajah Islam yang indah menjadi wajah yang buruk, seakan-akan Islam adalah yang penuh dengan kekejaman. Wa antum ta'rifun al-an ma yahsul fi bilad al-muslimin min irhab wa qatl وتشريد وسفك دماء وسرقة البنوك وانتهاك الأعراض, كل هذه الجرائم تحصل من بعض الشباب باسم أنه يريد أن يقيم الإسلام, والإسلام بريء من أفعاله, بريء من طريقته, لأن الإسلام دين الرحمة والحكمة, ولم يدخل الإسلام إلى البلدان إلا بعد أن فتح القلوب أولا قبل أن تفتح السيوف البلدان, قبل أن تفتح السيوف البلدان فتحت أخلاق الفاتحين قلوب الناس فتأثروا بأخلاقهم فأحبوا الدين وتمسكوا به لما رأوه من التواضع ولما رأوه من العدل ولما رأوه من تحرير الرقاب لما رأوه من العلم. فالصحابي الواحد قد يفتح بلدا بأخلاقه قبل أن يفتح البلد بسيفه, ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. لماذا دخلوا في الدين أفواجا؟ دخلوا بسبب محبة الإسلام والقناعة به, حبوه من قلوبهم. اليوم يأتي بعض هؤلاء المنتسبين إلى التنظيمات, تنظيم داعش, تنظيم القاعدة, ويصورون للناس أنهم يريدون أن يقيموا الإسلام, وإذا سألناهم كيف تريدون أن تقيموا الإسلام وجدناهم أنهم يريدون أن يقيموا الإسلام بالقتل, قتل العساكر. العساكر مسلمون, العساكر مسلم, عسكري مسلم, بأي حق تقتله؟ هو مسلم مثلك, يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قتل العساكر, تفجير, الاعتداء على الحقوق, خطف وقتل المستأمنين كما يحصل من داعش في العراق. ماذا فعلت داعش في العراق والشام؟ فعلت من الجرائم ما يندى له أو لها الجبين, ما يندى لها الجبين من الجرائم. أنتم semua mengetahui bahwa Islam tidaklah terjadi pada negeri-negeri kaum muslimin. Antum semua mengetahui bahwa Islam tidaklah riba terhadap apa yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, dari terorisme, pembunuhan, pengusiran, pencurian harta di bank, penghancuran, pengerusakan terhadap kehormatan dan yang semisalnya. Di masa ini kerap terjadi apa yang telah kami sebutkan. Islam sangat jauh dari semua ini. Kalau kita perhatikan kondisi para pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, maka mereka adalah sekumpulan para pemuda yang mengatakan bahwa mereka ingin menegakkan Islam. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian Islam ditegakkan. Apa yang mereka lakukan benar-benar bertentangan dengan Islam. Karena Islam adalah agama yang penuh dengan rahmah, agama kasih sayang. Islam adalah rahmat bagi alam semesta ini. Dan ketahuilah wahai saudaraku, bahwa agama Islam ini tidaklah menyebar ke pelosok dunia, melainkan ketika para juru dakwah yang menyebarkan Islam membuka penduduk-penduduk negeri dengan membuka kalbu-kalbu penduduk negeri sebelum mereka menaklukkan atau membuka negeri-negeri mereka. Mereka membuka kalbu-kalbu penduduk negeri dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan budi pekerti mereka yang luhur. Karena mereka adalah orang-orang yang penuh tawadhu, bukanlah orang-orang yang tampil dengan kesombongan. Mereka adalah orang-orang yang berhiaskan keadilan. Mereka adalah orang-orang yang dengan mudah membebaskan tawanan. Mereka adalah orang-orang yang berhiaskan ilmu dalam kehidupan mereka. Sehingga muncullah rasa simpati terhadap para pejuang Islam yang datang kepada mereka, sehingga dengan mudah negeri-negeri mereka ditaklukkan oleh kaum muslimin dalam kondisi mereka simpati terhadap orang-orang yang datang kepada mereka itu. Engkau bisa saksikan satu orang sahabat Nabi dengan akhlaknya yang mulia dapat mengajak penduduk negeri ke dalam Islam. Oleh karena itu, engkau dapati umat manusia ketika itu masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Mereka masuk Islam dalam kondisi mereka siap dengan konsekuensi yang mereka pilih. Mereka masuk ke dalam Islam dalam kondisi mereka puas dengan Islam itu sendiri. Dan mereka masuk ke dalam Islam dalam kondisi mereka mengetahui tentang indahnya Islam. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, sungguh semua itu tidak ada pada kelompok ISIS dan kelompok Al-Qaeda, yang mereka mengaku hendak menegakkan Islam di muka bumi ini. Namun mereka jauh dari akhlak yang mulia, mereka jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lakukan pembunuhan terhadap tentara-tentara kaum muslimin dalam kondisi tentara tersebut adalah seorang muslim. Apa alasannya ketika membunuh tentara yang muslim itu? Dia muslim seperti engkau wahai ISIS ataupun Al-Qaeda. Sebagaimana pula tidak jarang mereka melakukan peledakan-peledakan, melakukan pembajakan pesawat, melakukan penculikan dan berbagai kekejaman-kekejaman lainnya. Cobalah perhatikan apa yang dilakukan oleh kelompok ISIS di negeri Irak dan negeri Syam. Mereka melakukan kejahatan demi kejahatan, pengerusakan demi pengerusakan yang cukup mencengangkan kita semuanya. وقد حصلت في هذه التنظيمات من الجرائم ما لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ربما خرج بعض الشباب من منطقة واحدة من اليمن أو من السعودية أو غيرها من دول الخليج أو دول المغرب العربي، يخرجون من بلد واحد وربما من شارع واحد، فإذا ذهبوا إلى سوريا تفرقت بهم الآراء، فذهب شخص مع داعش وآخر مع النصرة، ثم ينتهي بهم القتال، يتقاتلون فيما بينهم، هذا يتبع أمير وهذا يتبع أمير. وقد حصل ورأينا بأم أعيننا، لم نرى يعني لم نذهب إليهم، لكن وصلت الفيديوهات الخاصة بهم التي تنقل شخص يقتل شخصا وكلاهما من شارع واحد. فلذلك نجد هذه اللقاءات فرصة لتحذير الشباب من هذا الفكر، نحذر الشباب. وهؤلاء الذين ذهبوا يضيعون هناك، والسبب في ضياعهم أنهم لم يرتبطوا بالعلماء، فتجد الشاب يذهب إلى هناك إلى سوريا، أولا يذهب إلى تركيا، ثم يذهب من تركيا عبر البر فيدخل حدود سوريا، ثم إذا وقع في براثن وشباك الجماعات أول شيء يفعلونه يأخذون جوازه حتى يضمنوا أنه يبقى معهم، ثم يوجهونه إلى حيث يشاءون هم، قد يأمرونه بعمليات تفجيرية وانتحارية وهو لا يدري لماذا، يذهب عملية انتحارية وهو لا يدري ما السبب. بل قد ثبت عندنا بالأدلة القاطعة أن الشاب ربما ذهب يفعل عملية انتحارية أمام محطة ماء لضخ الماء للمواطنين، أو محطة بترول، أو للأشياء المصالح المدنية ليس لها علاقات بنظام سوريا أو غيره. فهذه الجماعات الموجودة تديرها مخابرات غربية، هذه الجماعات الموجودة تديرها مخابرات غربية. ماذا يريدون؟ يريدون من ذلك قتل الشباب وتدمير بلاد المسلمين وإشعال فتن الحروب في بلاد المسلمين. كم ذهب من الشباب الضحايا لهذه الأفكار والجماعات؟ ذهب منها الكثير والكثير. فمن هنا نحذر الشباب من هذه الجماعات، ونقول لهم لا تغتروا ببريق هذه الجماعات الإرهابية، ونقول لهم الزموا طريقة أهل العلم، الزموا طريقة العلماء، ولا سيما العلماء الربانيين. نعم. Gerakan-gerakan yang berbau radikalisme dan terorisme ini, mereka telah melakukan berbagai perbuatan kekejaman, perbuatan teror, perbuatan radikal yang amat banyak yang tidaklah diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, karena banyaknya kekejaman yang mereka lakukan, terkadang seseorang tidak tahu, orang lain tahu, maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui semua yang mereka lakukan. Di antara apa yang terjadi pada kelompok-kelompok teroris ini adalah terkadang sekumpulan pemuda, mereka berangkat dari satu daerah, bahkan dari satu jalan di daerahnya. Apakah berasal dari Yaman, dari Saudi, dari negara-negara Teluk, ataupun dari negara-negara di Maghrib Arabi, Maroko, Aljazair, Tunis, dan yang semisalnya. Mereka berangkat bersama dari daerahnya menuju Syria. Di sana, sebagian dari mereka bergabung dengan ISIS, dan sebagian yang lainnya bergabung dengan Jabhatun Nusrah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perang sesama mereka. Kawan yang tadinya berangkat dari daerahnya bersama-sama, ketika tiba di Syria, satu berpihak kepada kelompok ISIS dan yang satu berpihak kepada kelompok Jabhatun Nusrah. Terjadi pertempuran antara dua kelompok tersebut, sehingga terjadilah pula pertempuran antara dua kawan tadi. Dan ini terjadi. Kami telah menyaksikan hal tersebut dalam rekaman-rekaman yang memuat pertempuran sesama mereka itu. Sehingga pada perjumpaan kita yang sangat berbahagia ini, kami tidak segan-segan untuk memperingatkan para pemuda dari berbagai pemikiran ideologi yang berbau terorisme dan radikalisme. Tidak segan-segan kami memperingatkan kaum muslimin dari ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya. Karena apabila kaum muslimin mengikuti mereka, sungguh kaum muslimin akan hilang, kaum muslimin akan terjerumus ke dalam kesesatan, terlebih para pemudanya. Mengapa demikian? Karena ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya ini, mereka tidak berhubungan dengan para ulama. Mereka jauh dari bimbingan para ulama kibar. Mereka jauh dari ilmu. Engkau bisa lihat, ketika seseorang ingin bergabung dengan mereka, berangkat ke negara Turki. Sesampai di sana, berusaha untuk masuk ke Syria melalui darat. Dan ketika berjumpa dengan kelompok-kelompok tersebut, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah paspor orang tersebut diambil. Dengan itu, orang tersebut tidak mampu untuk kembali ke negaranya atau bebas untuk bergerak. Mau tidak mau dia harus mengikuti kelompok yang telah mengambil paspornya tersebut. Dan dengan itu, terkadang dia diperintah untuk melakukan operasi-operasi tertentu. Operasi bom bunuh diri, operasi melakukan peledakan-peledakan di tempat-tempat yang mereka inginkan, dalam kondisi dia tidak mengerti mengapa dia harus berbuat seperti itu. Dalam keadaan dia tidak tahu sebabnya mengapa dia disuruh untuk melakukan perbuatan seperti itu. Namun karena kondisi, dia pun akhirnya melakukannya. Tidak jarang pula para pemuda tersebut diperintah untuk melakukan peledakan terhadap sumber mata air masyarakat yang ada di Syria, yang mungkin di tempat kita dikenal dengan PDAM. Tidak jarang pula mereka disuruh untuk menghancurkan kilang-kilang minyak yang sesungguhnya bermanfaat bagi negara tersebut, atau menghancurkan gedung-gedung dan yang semisalnya yang sesungguhnya tidak ada hubungan sama sekali dengan pemerintah Syria. Bahkan kami telah mempunyai dalil-dalil, bukti-bukti tentang perintah terhadap pemuda-pemuda tertentu untuk melakukan bom bunuh diri, bom bunuh diri, karena mereka tidak berdaya terhadap makar dan perangkap yang dilakukan oleh gerakan ISIS ataupun Al-Qaeda tersebut. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jamaah-jamaah atau gerakan-gerakan tersebut hakikatnya adalah gerakan yang tidak bisa lepas dari agen atau intelijen-intelijen barat. Para intelijen-intelijen barat tersebut bergerak dalam rangka untuk menjadikan pemuda-pemuda muslim, menjadikan pemuda-pemuda dari berbagai negara untuk memuluskan keinginan-keinginan mereka. Dan di antara tujuan intelijen-intelijen asing tersebut adalah untuk membunuh pemuda-pemuda kaum muslimin, untuk menghabisi pemuda-pemuda kaum muslimin. Kita mungkin sering mendengar bahwa yang bergabung dengan ISIS datang dari berbagai negara, yang mereka rata-rata adalah pemuda, pemuda-pemuda muslim. Maka dengan bergabungnya mereka di tempat tersebut, kemudian terjadi pertempuran demi pertempuran yang tidak jelas, maka disitulah akhirnya para pemuda muslim menjadi korban pertempuran. Mereka pun bertujuan untuk menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin, karena tidaklah yang mereka jadikan sebagai medan pertempuran itu, medan kerusuhan itu, melainkan negeri-negeri kaum muslimin. Mereka tidak melakukannya di negeri-negeri barat, di Amerika ataupun Eropa, tetapi mereka menjadikan negeri-negeri kaum muslimin sebagai tempat berkecamuknya berbagai pertempuran dan fitnah tersebut. Mereka berusaha untuk menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Demikian pula di antara tujuan mereka adalah untuk menjadikan negeri-negeri kaum muslimin sebagai negeri-negeri yang tidak aman, negeri-negeri yang tidak kondusif, karena pertempuran setiap saat mungkin terjadi. Berapa banyak pemuda-pemuda muslim, berapa banyak kaum muslimin di daerah itu, di negeri itu, yang menjadi korban atas apa yang mereka lakukan. Dari sini sekali lagi kami peringatkan para pemuda, kami peringatkan kaum muslimin dari berbagai gerakan-gerakan yang berbau terorisme dan radikalisme. Janganlah terkesima dengan syiar-syiar mereka, walaupun mereka menghiasinya dengan berbagai hiasan. Ikutilah jalannya para ulama, ikutilah bimbingan para ulama, para ulama rabbaniyin yang mereka membimbing umat ini di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di atas jalan para sahabatnya yang mulia. ومما أو من فضائحهم ومخازيهم أنه عندما دخل الحوثة عدن قام أهل السنة وغيرهم لقتال وصد الحوثة، لأنهم إن دخلوا بلادنا وهي بلاد سنية إن دخلوا بلادنا أفسدوها بتغيير العقائد وإقامة الحسينيات وأخذ الأموال باسم الخمس وانتهاك الأعراض باسم المتعة إلى غير ذلك من الفساد، فاستعان أهل السنة بالله عز وجل وقاتلوا، ولم يكن لهذه الجماعات موقف مشرف. أما داعش فما رأيناها، وأما القاعدة فقتالهم ضعيف جدا. نعم هناك من الناس من قاتل، لكنه قتال ضعيف. حتى الإمارة إمارتهم لم تصدر فتوى بقتال الحوثة، بل دخل الحوثة عدن فخرج القاعدة، خرجت القاعدة إلى حضرموت من عدن ومن غيرها إلى حضرموت، وتركوا الحوثة يفسدون في الأرض في عدن. وبعد أن أعان الله عز وجل ويسر وسدد وخرجت خرج الحوثة، جاء الداعش والقاعدة إلى عدن ليفسدوها. والآن ما ترونه من الصدامات ما بين الدولة والمسلحين إنما هم أفراخ هذه التنظيمات القتالية، تنظيمات الجهاد هؤلاء، تنظيمات الداعش والقاعدة. ولقد قاموا بما عجز عنه الحوثة، قاتلوا وقتلوا وأفسدوا ودمروا وخربوا وقتلوا المعصومين، عليهم من الله ما يستحقون. فالمهم أن هذه التنظيمات تنظيمات تخريبية ينشئها أعداء الإسلام لتخريب مجتمعات المسلمين، ويحركها تحركها أيادي أجنبية خارجية تريد لبلاد المسلمين الفساد والإفساد. نعم. Di antara kebusukan mereka adalah bahwa ketika orang-orang Houthi masuk ke kota Aden, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka bangkit untuk memerangi Houthi dan menghalau Houthi yang berusaha untuk masuk ke kota Aden. Mengingat apabila orang-orang Houthi ini dibiarkan memasuki kota Aden, maka mereka pasti akan melakukan pengerusakan-pengerusakan. Mereka akan merubah akidah-akidah masyarakat Aden yang berada di atas sunnah. Mereka akan merubahnya dengan akidah Syiah. Mereka akan melakukan amalan-amalan bid'ah, amalan Husainiyah dan yang semisalnya. Mereka dengan mudahnya akan mengambil harta-harta kaum muslimin dengan alasan khumus. Mereka akan dengan mudahnya merusak kehormatan kaum wanita dengan alasan mut'ah. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bangkit untuk berjihad menghalau orang-orang Houthi yang masuk ke kota Aden tersebut. Bagaimanakah dengan kelompok ISIS dan Al-Qaeda ketika itu? Kelompok ISIS tidak ada seorang pun yang muncul ketika itu. Kelompok Al-Qaeda ada di antara mereka yang muncul, namun sangat sedikit sekali dan terkesan asal-asalan. Bahkan pimpinan mereka yang berada di Yaman, ketika mereka tahu bahwa orang-orang Houthi akan masuk ke kota Aden, sedikit pun mereka tidak mengeluarkan fatwa untuk menghalau orang-orang Houthi tersebut. Ketika orang-orang Houthi, Syiah Rafidah tersebut masuk kota Aden, justru orang-orang Al-Qaeda keluar dari Aden menuju Hadramut. Mereka tinggalkan begitu saja kota Aden dan mereka tinggal di negeri Hadramut. Sebaliknya, ketika kaum muslimin Allah berikan pertolongan dan kemenangan, orang-orang Houthi yang melakukan kerusakan-kerusakan itu berhasil dihalau dan diusir dari kota Aden. Justru saat itulah orang-orang Al-Qaeda berdatangan kembali ke kota Aden. Oleh karena itu, apa yang mungkin kalian saksikan akhir-akhir ini, pertempuran-pertempuran antara mereka dengan pemerintah, tidak lain penyebabnya adalah orang-orang Al-Qaeda dan yang semisalnya itu. Di sisi lain, mereka mampu dan tega melakukan pengerusakan-pengerusakan, pembunuhan dan yang semisalnya, yang melebihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Houthi. Dari sini semua, wahai saudaraku sekalian, kami ingin mengingatkan bahwa gerakan-gerakan ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya itu, sesungguhnya mereka adalah gerakan yang merusak, yang gerakan pengerusakan di muka bumi ini. Mereka adalah gerakan-gerakan yang disetir oleh tangan-tangan asing, orang-orang barat yang mempunyai kepentingan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka dari itu, hendaknya kita semua berhati-hati, hendaknya kita semua waspada, hendaknya kita semua membentengi diri kita dari kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan tersebut. Wa la ansa fi hadha al-maqam al-karim an adhkura شيئا فبعد الصدامات التي حصلت في عدن ما بين الدولة وما بين هذه التنظيمات الفاسدة المفسدة قتل أحد الشباب من هذه التنظيمات وذهب به إلى مستشفى مجاور للإسعاف لعلهم يدركونه فأخبروا أباه بأن ولدك قد قتل وهو الآن في مستشفى كذا وكذا فجاء الأب ووجد ولده ميتا فقال أمام مجموعة من الناس والناس يسمعونه يخاطب من؟ يخاطب ولده وهو ميت ويقول له مت مت إلى جهنم يا عاصي الوالدين قد نصحتك فلم تسمع. هذا والله ما نقله إخوة كانوا حاضرين. فهؤلاء الشباب في الحقيقة الذين يسيرون في هذا الطريق فاسدون ومفسدون، عندهم شبهات في رؤوسهم جرتهم إلى هذا الطريق، والسبب في هذا أنهم لا يسمعون للعلماء الذين حذروهم من كتب أهل البدع، لأن هذه الأفكار لم تأتي إلا بعد القراءة في كتب أهل البدع، كتب سيد قطب، كتب التكفيريين المعاصرين الذين ينظرون للمجتمعات نظرة سوداوية يكفرونها جملة تفصيلا، الحاكم والوزير، الحاكم ورئيس الوزراء والوزراء والعساكر والموظفون والعلماء الذين ينفون التكفير عن هذه الدولة يكفرون جميعا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن هنا أكرر على الشباب أن يحذروا من هذا الطريق. نعم. Tidak lupa pula untuk aku sampaikan suatu kisah. Setelah terjadinya pertempuran-pertempuran antara mereka dengan pemerintah di negeri Yaman, terbunuh dari mereka salah seorang pemuda. Dan mereka pun berusaha untuk melarikannya ke unit gawat darurat, siapa tahu dia masih memungkinkan untuk diselamatkan. Dia terkena dan kondisinya sangat tragis, berusaha untuk diselamatkan namun akhirnya meninggal. Lalu mereka memberitahu orang tuanya, orang tua anak tersebut, bahwa anakmu sekarang berada di rumah sakit dan dia dalam kondisi terbunuh. Maka datanglah sang ayah ke rumah sakit tersebut dan ia ucapkan kata-kata kepada anaknya dalam kondisi anaknya itu telah mati. Dan ucapan ini disaksikan oleh orang-orang yang berada di situ. Kata ayah tersebut, matilah kamu untuk menuju jahanam, wahai seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Aku telah menasihatimu, namun kamu tidak mendengar nasihatku. Ini adalah suatu kejadian yang nyata, yang kami mendapatkannya dari kawan-kawan yang menyaksikan kejadian tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa tidak jarang korban mereka adalah pemuda-pemuda kaum muslimin. Kapan mereka tertarik dan masuk ke dalam kelompok-kelompok menyimpang itu? Ketika masuk ke dalam otak-otak mereka berbagai syubhat, penyimpangan-penyimpangan berpikir. Karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Syubhat itu tidaklah masuk ke dalam otak-otak mereka, melainkan melalui berbagai sarana, di antaranya adalah buku-buku ahlul bid'ah. Para ulama sejak zaman dahulu memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan para pemuda dari buku-buku ahlul bid'ah. Buku-buku yang membahayakan, buku-buku yang banyak memuat syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir. Namun ketika nasihat dan bimbingan itu tidak diindahkan, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Hanyut dalam syubhat tersebut dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara buku-buku ahlul bid'ah yang sangat berbahaya bagi para pemuda adalah karya tulis Sayyid Qutb, yang banyak menanamkan paham atau ideologi takfir bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Demikian pula orang-orang yang sejalan dengan Sayyid Qutb, yang buku-buku mereka dipenuhi dengan penanaman ideologi-ideologi takfir yang sangat berbahaya ini. Mereka tanamkan dalam buku-buku tersebut tentang kafirnya pemerintah kaum muslimin, tentang kafirnya menteri-menteri di negara kaum muslimin, kafirnya tentara-tentara kaum muslimin, kafirnya pegawai-pegawai kaum muslimin. Dari situ akhirnya mereka berusaha untuk membunuh siapa saja yang mereka bunuh dalam kondisi meyakini bahwa mereka semua itu adalah orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari ideologi yang sangat berbahaya ini. Dari sini sekali lagi, marilah kita senantiasa mendengarkan bimbingan para ulama kita. Marilah kita senantiasa menjauhkan diri-diri kita dari buku-buku mereka yang sangat berbahaya. Marilah kita bentengi diri kita dari syubhat-syubhat mereka, kerancuan-kerancuan berpikir mereka. Dan marilah kita kembali kepada bimbingan para ulama kibar yang senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. ننبه أيضا إلى أنه من محاسن الإسلام أنه ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ضبطها بموازين دقيقة، فلا يمكن أن يكون الشعب عبيدا للحاكم، يكونون طائعين له في الخير والشر، في الطاعة والمعصية، لا يمكن هذا، لأن هذا ينافي العبودية التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها. وكذلك لا يمكن أن يكون الناس فوضى، هذا يعترض وهذا ينتقد وهذا غير موافق وهذا له ملاحظات وهذا يريد أن يزيح الحاكم وهذا يريد أن ينقلب عليه إلى غير ذلك، تكون الدنيا فوضى. لا يصلح هذا ولا هذا، الشرع جاء بوسط ضبط العلاقة حتى لا تكون فوضى، فأوجب على الحاكم واجبات تجاه الرعية من العدل ومن حفظ المصالح والسعي لحفظ مصلحة الدين والدنيا، وأوجب على الناس الرعية كذلك التعاون مع الحاكم في حدود الشرع، فأوجب عليهم السمع والطاعة، الطاعة في المعروف، الإعانة في الخير، النصيحة، أن تكون بين الحاكم والمحكوم علاقة احترام. ولما خرج الناس عن هذه العلاقة، العلاقة الشرعية بالحاكم المحكوم، لما خرج الناس انظروا الآن ماذا يحصل في بلاد العرب، في بلاد المسلمين، انظروا إلى سوريا، لما خرج الناس على الحاكم بدون ضوابط، مع أن الحاكم في سوريا ليس من المسلمين، لكن خرجوا بطريقة فوضوية، فحصلت فسفكت دماء عظيمة جدا، قتل أكثر من 250,000 تقريبا، وعشر مليون مهجر خرج من سوريا إلى جميع أنحاء العالم. وكذلك حصلت فوضى في تونس، حصلت فوضى في مصر، حصلت فوضى في ليبيا، ليبيا الفوضى فيها إلى الآن. الرجل الحاكم السابق كان حاكما ظالما سيئا، لكن خرجوا بدون ضوابط شرعية فحصل ما حصل. الآن ليبيا تعاني من شر عظيم، خروج الخوارج، قطع الطريق، نهب الأموال. في اليمن نفس الموضوع، خرجوا على الحاكم فجرهم إلى فتن لا يعلم بها إلا الله عز وجل. أقل أضرار هذه الفتن، يعني من أضرارها، خرج الحوثة من صعدة إلى عموم اليمن، وصلوا إلى أطراف الجنوب، جنوب اليمن، فحصل شر عظيم بسبب هذا الخروج على الحاكم. مصر خرجوا على الحاكم فحصلت فتن وقلاقل وتفجير وفوضى. الآن مصر ما زالت تحافظ الحمد لله على البلد، لكن نزلت مرتبتها، كانت دولة قوية جدا في الأمن، دولة قوية في الأمن، لكن أصبحت ضمن دول على عدد الأصابع فقدت أمنها، معدودة الدول التي فقدت أمنها، 1، 2، 3، 4 منها مصر. الآن في تفجير في مصر، تفجيرات، اغتيالات، ما كانت مصر تعرف هذا بسبب الخروج على الحاكم، والخروج الذي يحصل الآن على بلاد المسلمين يجر المسلمين إلى شر عظيم. انظر للصومال، بلاد الصومال، الصومال كانت تنعم بخير عظيم، كانت دولة غنية عندها ثروات نباتية وحيوانية. الآن جنوب الصومال تشرد إلى اليمن وغير اليمن بسبب ماذا؟ بسبب مصادمة الحاكم. فمن هنا الشرع الكريم جاء بأمر لزوم الجماعة والصبر على الحاكم، تحمل الحاكم، بسبب أن هذا الشيء يجر إلى فتن لا تنتهي ولا تنقطع. والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومعلومة. Kami sampaikan pula tentang keindahan Islam, bahwa di antara keindahan Islam adalah Islam benar-benar mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Islam mengaturnya dengan sedetail mungkin dan seteliti mungkin, sehingga apabila bimbingan Islam ini benar-benar diterapkan, maka tidaklah mungkin terjadi rakyat diperbudak oleh pemerintahnya. Tidaklah mungkin seorang muslim yang benar-benar berpegang dengan Islam mentaati semua yang benar ataupun yang salah, yang menyimpang dari agama yang diperintahkan oleh pemerintahnya. Karena seorang muslim mempunyai batasan-batasan kapan perintah itu ditaati dan kapan tidak, yang pada asalnya memang semuanya harus ditaati, namun ketika bertentangan dengan agama tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Sebaliknya, ketika bimbingan Islam terkait dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya diterapkan, maka akan terhindar pula dari kekacauan yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Tidak akan ada kudeta, penentangan, pemberontakan, kritik bebas sebagaimana yang terjadi di sebagian negara-negara kaum muslimin. Islam berada di pertengahan. Islam mewajibkan kepada pemerintah kaum muslimin agar benar-benar bersikap adil kepada rakyatnya. Islam memerintahkan agar pemerintah kaum muslimin benar-benar memperhatikan kebaikan dan maslahat untuk kaum muslimin dan rakyatnya. Islam memberikan bimbingan kepada pemerintah kaum muslimin agar berusaha memberikan yang terbaik untuk rakyat, baik terkait dengan kemaslahatan dunia ataupun kemaslahatan agama mereka. Di sisi lain, Islam memberikan bimbingan kepada rakyat agar bertaawun, bekerja sama dengan pemerintahnya dalam batasan-batasan syariat. Islam memerintahkan rakyat agar mentaati perintah pimpinannya. Islam memberikan bimbingan agar rakyat memberikan nasihat, memberikan masukan kepada pemerintahnya. Demikian pula Islam memberikan bimbingan agar rakyat benar-benar menghormati dan menghargai pemerintahnya. Ketika umat manusia keluar dari bimbingan syar'i ini terkait hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, maka pasti yang terjadi adalah kekacauan. Lihatlah apa yang terjadi di Suriah. Mereka menyikapi pemerintah yang bukan muslim dengan sikap-sikap yang berlebihan. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kurang lebih 1,450,000 orang tewas, 10 juta eksodus bertebaran ke berbagai negara. Ini akibat sikap فوضى, sikap yang tidak teratur, sikap asal-asalan semaunya sendiri yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahnya. Ini pula terjadi di Tunisia, terjadi di Mesir, terjadi di Libya. Di Libya hingga hari ini terjadi kekacauan demi kekacauan itu. Memang benar, pemerintah yang terdahulu, pemimpin yang terdahulu adalah seorang yang zalim. Namun ketika mereka memberontak terhadap pemerintah tersebut dengan menyampingkan, tidak menghiraukan batasan-batasan syar'i yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan, akhirnya muncullah, bermunculan di tengah-tengah mereka orang-orang Khawarij. Terjadilah pembunuhan di mana-mana, pembantaian di mana-mana, perampokan di mana-mana. Kondisi negara menjadi kacau. Demikian pula yang terjadi di negeri Yaman. Ketika rakyat memberontak terhadap presiden, terjadilah apa yang terjadi. Di antaranya adalah munculnya orang-orang Houthi yang berasal dari desa Sa'dah, kemudian melakukan gerakan-gerakan penyerangan-penyerangan hingga ke Yaman Selatan. Antum tahu, negeri Mesir dahulu termasuk negeri yang sangat kuat dari sisi keamanan, stabilitas keamanannya. Namun ketika rakyat Mesir melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, terjadilah fitnah yang banyak, terjadilah kekacauan, terjadilah peledakan di mana-mana. Walaupun kondisi Mesir masih mending, namun telah menjadikan Mesir termasuk negara yang kurang aman hingga hari ini. Dari sini, wahai saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin akan mengantarkan kepada keburukan yang sangat besar terhadap kaum muslimin itu, terhadap kaum muslimin, terhadap masyarakat, terhadap kehidupan mereka. Kita bisa lihat negara Somalia dahulu, sebelum terjadinya pemberontakan terhadap presiden atau pemerintah, merupakan negeri yang subur, negeri yang makmur. Namun ternyata ketika mereka memberontak terhadap presiden, terhadap pemerintah, akhirnya kekacauan terjadi di negeri Somalia. Sebagian mereka lari ke negeri Yaman, dan sebagian yang lainnya berhamburan ke negeri-negeri selain negeri Yaman. Maka penting bagi kita semua untuk memahami prinsip bersabar terhadap pemerintah kaum muslimin, memahami dan menjalani sikap tahammul, tahan, sabar terhadap apa yang datang dari pemerintah kaum muslimin. Cukup banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini yang insya Allah kalian semua telah mengetahuinya. نحمد الله عز وجل الذي يسر باللقاء معكم ونشكركم لحضوركم وتشجيع إخوانكم وتكثير سوادهم. ولا أنسى أن أشكر المنسقين المتسببين في هذه المحاضرة وهذا اللقاء, وأشكر أخي رويفع. ولا أنسى قبل ذلك وبعد ذلك أن أشكر ربي سبحانه وتعالى, صاحب الفضل والمنة وصاحب النعم التي تترى ولا تنقطع علينا ليل نهارا. عسى الله عز وجل أن يسر فرصة أخرى للقاء بكم, فإلى ذلك الموعد نستودع الله دينكم وأمانتكم وفاتم أعمالكم, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. Dan akhirnya kami memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan bisa berjumpa dengan antum sekalian, dan kami ucapkan terima kasih yang banyak atas kehadiran antum dalam kesempatan ini. Tentunya tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia dan segenap saudara-saudaraku yang membantu terlaksananya atau terselenggarakannya acara ini. Demikian pula kepada saudaraku yang telah menerjemahkan apa yang aku sampaikan. Aku tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan demi kenikmatan yang telah kita rasakan bersama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa berjumpa dalam kesempatan yang lain. Dan akhirnya kami mengundur diri dari kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.